Kerasnya hatimu, aku tak mampu, aku tak mau memintanya. Betapa diriku terus mencoba, tapi merasa ku tak berdaya. Panjang waktumu tak kau biarkan, tak kau lepaskan keinginanmu. Mencoba bertahan dari hatiku, keinginanku.